Eh, Tong Amin, emangnya lu mau dipanggil nyanyi ya? Ya, ayo mau nyanyi ah. Lagu pulang mudik, turunnya di pek ya. Dengerin ya. Cari makan susah, malah duduk keliling. Nafas jadi nyesek, sebab saudara kotor. Yang gerak banget, kubur banyak nyamuk. Begini kok rasanya hidup di kota. Kalau begini nyata, gua ora betah. Minggu depan niatnya pengen balik mudik aja. Pikiran agak ruwet, nafas jadi lapang. Makan sama garam, kau urung tenang juga. Baju beli kota, ngapa ngeribetin aja? Kenapa ninggal rezeki yang udah ada? Pegang lagi tuh pacul, jangan candarin aja. Tangan lecet, ada hasilnya. Gunung-gunung baris, sawahnya yang lebar. Kali-kali pening, airnya mengalir. Semua ngarep kita pada pulang ke desa. Balik mudik, bahagia rumah tangga. Kurang lo keteluan, nyanyi memanggil lumpian lo. Tukang musik, gila dah. Kok dibikinin tonnya tinggi banget. Baju beli kota, ngapa ngeribetin aja? Kenapa nilai rezeki yang udah ada? Pegang lagi tuh pacul, jangan cenderin aja. Tangan lecet sedikit, ada hasilnya. Gunung-gunung baris, sawahnya yang lebar. Kali-kali pening, airnya mengalir. Semua ngarep kita pada pulang ke desa. Balik mudik, bahagia rumah tangga. 10 kali aja nyanyi begini, mati gua. Usah dah.